بسم الله الرحمن الرحيم. Allah tawarkan banyak kemuliaan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan kalimat rahmat. Tadi telah kita bahas rahmat itu setidaknya memiliki tiga arti. Satu, bisa berarti ampunan dari dosa. Yang kedua, bisa berarti solusi dari persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Dan yang ketiga, bisa berarti pengabulan Allah atas kebutuhan dunia ataupun harapan-harapan akhirat. Bisa diartikan kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Sifat pemberian dunia disebut dengan Rahman, sifat pemberian akhirat disebut dengan Rahim. Pemberiannya ketika diberikan disebut dengan rahmat. Maka dari itu, secara singkat kami ingin tegaskan, ketika Anda tiba di majlis ilmu, berlangsung khususnya di masjid, Anda ucapkan kalimat Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Saya berikan rahasia pada Anda malam ini. Lihat baik-baik. Kalau dibandingkan dengan yang ini jelas mana? Yang pertama. Bismillah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda masuk masjid lewat berapa pintu? Lihat, satu pintu atau banyak pintu? Yang satu pintu angkat tangan. Yang banyak pintu? Yang tidak lewat pintu. Lewat mana itu? Tiba-tiba ada di dalam saja. Baik, lihat baik-baik ya. Satu pintu disebut dengan bab namanya. Bab. Banyak pintu jamaknya abwab. Dijamakkan. Abwab. Satu pintu disebut dengan bab, banyak pintu disebut dengan abwab. Pertanyaan saya ulang sekali lagi, Anda saat masuk ke dalam masjid lewat satu pintu atau banyak pintu? Banyak pintu. Jadi udah masuk sana, keluar lagi. Masuk sana, keluar lagi. Sana, keluar lagi. Mustahil. Anda pasti akan masuk lewat satu pintu. Keluar pun lewat satu pintu. Yang menarik, lihat baik-baik. Satu pintu disebut bab ketika Anda masuk, satu pintu. Tapi ketika Anda masuk ini lewat satu pintu, Anda memohon kepada Allah, banyak pintu. Apa yang Anda mohonkan? Pintu-pintu rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika menyebutkan kalimat rahmat, kenapa kalimatnya menggunakan banyak pintu? Lihat, abwab. Banyak artinya jama'. Jama' artinya banyak. Karena dalam Al-Quran kata rahmat itu setidaknya mengandung bentuk jama'. Tiga arti tadi. Tiga itu banyak. Bisa ampunan dari dosa, bisa solusi dari masalah, atau bisa harapan-harapan kesuksesan dunia atau akhirat Anda. Di seakan-akan ketika Anda masuk masjid, Anda katakan, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmat-Mu. Anda balik ditanya, mau pintu yang mana? Kamu punya dosa ingin saya ampuni. Kamu punya masalah ingin saya selesaikan. Atau kamu punya keinginan dunia yang ingin saya kabulkan. Masuk, sholat, minta, saya berikan. Makanya orang-orang yang kemudian mengerjakan sholat dan dia minta kepada Allah, minimal dia bahagia. Karena apa yang dia miliki dari apa yang dia mohonkan kepada Allah, dikabulkan oleh Allah dengan pemberian rahmatnya. Karena itulah kalimat sholat bersanding dengan kalimat kebahagiaan. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Jadi kalau Anda selesai sholat tidak mendapatkan rahmat Allah, bukan Allah enggak berikan rahmatnya, mungkin Anda enggak minta. Itu masalahnya. Nah, karena itulah silakan cek. Setiap ada Nabi bahkan, Rasul bahkan, punya persoalan dalam kehidupannya, maka dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imma lewat sholat atau berdoa biasa.